السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan risalah At-Tamassuk bis-Sunnati An-Nabawiyyah wa atharuhu karya Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah menjelaskan bahwa termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan di dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, seorang yang mengikuti sunnah berada di antara al-ghali wal-jafa, al-jafi, antara sikap berlebih-lebihan dengan sikap meremehkan. Maka ahlus sunnah mereka berusaha untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam hal sifatnya, jenisnya, waktunya, tempatnya. Mereka menempatkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkannya. Apabila Nabi alaihi salatu wasallam menyebut secara khusus, maka seorang yang mengikuti sunnah juga mengamalkannya secara khusus. Apabila disebutkan secara umum, maka diamalkan secara umum. Begitulah cara ahlu sunnah dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula dalam hal menyikapi orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan, kekeliruan. Berbeda dalam menyikapi seseorang yang jahil, yang dia tidak mengerti hukumnya, dengan seseorang yang dia secara umum mengerti, mengerti tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau seorang yang sengaja melakukan sesuatu yang menyelisihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi seseorang sesuai dengan keadaannya. Oleh karena itu, siapa yang membaca riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau, kita mendapati di mana beliau berbeda dalam menyikapi seseorang terhadap yang lainnya. Kadang beliau bersikap lemah lembut, menyampaikan dengan cara yang baik, disebabkan karena dia baru saja masuk ke dalam Islam, dan disebabkan karena kejahilannya, seperti halnya kisah Al-A'rabi yang kencing di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah kepadanya, tidak menghardiknya. Demikian pula dalam kejadian Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pada saat beliau berbicara di dalam salat, tatkala beliau mendengarkan seseorang bersin di dalam salat, maka dia pun menjawab dalam keadaan dia tidak mengetahui hukum bahwa di dalam salat seorang tidak diperbolehkan berbicara selain dari yang hubungannya dengan salat. Maka dia mengucapkan yarhamukallah, sehingga para sahabat pun mengingkari perbuatannya. Namun dia semakin menjadi, sehingga dia mengucapkan sekian ucapan, wa thaqla ummayah ma lakum tanzuruna ilayya, mengapa kalian melihat kepadaku? Yani dia mengucapkan kalimat-kalimat di dalam salat yang asal hukumnya berbicara di dalam salat selain dari hal-hal yang hubungannya dengan salat membatalkan salat. Membatalkan salat. Namun Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami dalam kondisi jahil, tidak mengerti hukum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan cara yang baik, sehingga Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami sangat memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuji akhlak beliau dalam menyampaikan nasihat kepada Muawiyah. Dan terkadang pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap keras. Terkadang beliau marah. Dan ini sesuai dengan kondisi dan keadaan dan kepada siapa yang beliau sampaikan nasihat tersebut. Nah, kemudian Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan contoh yang kedua, sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seseorang yang menyelisihi syariat. Kata beliau rahimahullah, amma tsani, adapun yang kedua, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ra'a rajulan alaihi khatamun min zahab, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melihat seorang lelaki dalam keadaan dia memakai cincin emas. Dia memakai cincin emas. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Sementara cincin emas bagi laki-laki adalah hal yang diharamkan. Tidak diperbolehkan. Cincin emas hanya diperbolehkan untuk dikenakan oleh para wanita. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat lelaki tersebut yang memakai cincin emas, fanaza'ahu, sallallahu alaihi wa alihi wasallam biyadihil karimah wa tarahahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wa sallam melepaskan cincin tersebut dengan tangan yang mulia, lalu kemudian beliau membuangnya. Beliau membuangnya. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengambil cincin itu dari tangan sahabat ini. Begitu diambil, beliau melepaskannya, beliau membuang cincin itu. Cincin emas. Nah. Wa qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fayadha'uha fi yadihi. Salah seorang kalian itu mengambil bara dari api, lalu kemudian dia meletakkan di tangannya. Karena cincin emas bagi lelaki adalah haram. Tatkala seseorang melakukan perbuatan yang haram, maka seakan-akan dia memasukkan dirinya ke dalam api neraka. Tatkala seorang mengenakan cincin emas dan dia letakkan di tangannya, sementara cincin emas itu adalah haram bagi lelaki, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seperti seorang yang menaruh bara api di tangannya, ya, yang menunjukkan ancaman siksaan bagi laki-laki yang memakai cincin emas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi sahabat ini dengan tegas. Bandingkan tatkala beliau menyikapi seorang Arabi, seorang Badui yang benar-benar tidak mengerti, seorang yang datang dari pedalaman. Berbeda dengan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat ini yang memang dia tinggal di Madinah. Dia tinggal di Madinah dan dia biasa mengikuti kajian-kajian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga dalam hal kekokohan Islam maka dia telah memiliki keteguhan dalam al-Islam. Nah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila Rasulullah alaihi salatu wassalam yang berbuat, maka dia mendengarkan dan taat. Mendengar dan taat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui itu dari sahabat ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang membuka, yang melepaskan cincin tersebut, lalu kemudian beliau membuangnya. Dan beliau mengetahui bahwa itulah maslahat bagi sahabat ini. Diberi teguran yang keras. Karena boleh jadi sahabat ini mungkin sudah mengetahui, lalu kemudian dia melakukannya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mempertegas bahwa apa yang beliau larang itu adalah perkara yang haram. Yang semakin menunjukkan diharamkannya ucapan beliau, apakah salah seorang kalian meletakkan bara api di tangannya? Menunjukkan diharamkannya. Fatajidul farqa. Engkau mendapati perbedaan baina muamalatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li hadzal rajul wa muamalatihi lil a'rabi. Engkau lihat perbedaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi orang ini dengan menyikapi seorang badu a'rabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi sahabat ini dengan sikap yang keras. Beliau sendiri yang ngambil, beliau yang membuang bahkan. Ya. Yang kalau seandainya sikap seperti ini diperlakukan kepada seorang Arabi yang belum begitu dekat kepada Islam, bisa jadi dia mengingkari. Ada apa kok Nabi kok seperti ini? Masa harta baik-baik dibuang? Mungkin pikirannya kan seperti itu. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersikap sesuai dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada beliau, maka beliau menyikapi setiap mereka dengan sikap yang berbeda. Falamman sarafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam qila lirajul, maka tatkala Nabi alaihi salatu wassalam insaraf meninggalkan sahabat ini, lalu ada seorang yang mengatakan kepada sahabat yang tadinya memakai cincin emas tersebut, dikatakan kepadanya, khudhha tamak, ambil cincinmu itu, cincin emas, ambil cincinmu. Qala, kata sahabat ini, wallah la akhudhu khataman rama bihi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demi Allah saya tidak akan mengambil cincin yang telah dilempar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Ya. Saking takutnya sahabat ini jangan sampai beliau dilemparkan ke dalam neraka dengan sebab perbuatan memakai cincin emas, takut beliau. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membuangnya, beliau tidak ingin mengambilnya kembali. Khawatir jangan sampai beliau menyelisihi apa yang menjadi sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul membuang, kok saya mengambil lagi gitu. Ya. Satu hal yang tidak sepantasnya menurut beliau. Padahal ini cincin dari emas. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bukan cincin besi. Ya. Bukan cincin dari bahan-bahan yang lain, ini dari bahan yang memiliki nilai yang sangat tinggi, emas. Akan tapi sahabat ini menunjukkan sikap ittiba'nya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap cintanya beliau kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sikap keras Nabi kepada beliau bermanfaat. Saya tidak ingin mengambil sesuatu yang telah dilempar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan sikap tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyaral ikhwah rahimakumullah, kita pun merasakan yang demikian dalam bermuamalah dengan manusia. Berbeda antara sikap kita terhadap seorang yang dia jahil, ya, dalam hal ilmu sangat nihil, tidak pernah mengikuti pengajian misalnya, ya, Islamnya Islam secara umum, yang kalau dia diberi teguran mungkin dia akan bereaksi, dan jika disampaikan nasihat yang lebih lembut dia siap untuk menerima. Berbeda halnya ketika ada seorang yang dia sudah akrab dengan kita misalnya, dia sudah mengerti tentang Islam, semangatnya dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika seorang yang dia mengenalnya mengingkari perbuatannya disebabkan karena kesalahannya, maka dia segera meninggalkan. Oh, yang mengingkari fulan, yang mengingkari si fulan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan, di situ ada seorang wanita yang sedang menangis, menangisi kematian anaknya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabar. Apa kata wanita ini? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, pergi kamu dariku, kamu enggak dapat musibah seperti yang menimpa aku. Dia enggak tahu yang memberi nasihat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi kamu dariku. Ya, maksudnya, kok enak saja kamu ngomong, hah? Memberi nasihat, kamu tidak merasakan seperti yang saya rasakan, kehilangan anak, sedih, pergi kamu dariku. Ini diusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pergi, dikabarkan kepada wanita ini, yang menegur kamu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia merasa bersalah, datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu Nabi menasihati, innamas sabru 'inda sadamatil ula, kesabaran itu pada pukulan pertama. Musibah pertama kali muncul, maka di saat itulah seorang dibutuhkan kesabaran. Yang menjadi syahid dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwa seorang ya terkadang dia siap menerima nasihat dari seseorang yang dia tidak siap menerima nasihat dari orang lain. Misalnya ketika yang menasihati itu temannya sendiri, mungkin saja dia menolak. Atau bahkan mungkin saja dia adu argumen. Apa alasanmu dan seterusnya. Terjadi perdebatan. Yang kalau mungkin yang menyampaikan nasihat itu adalah seorang ustaz, maka dia menerima. Oh, ustaz fulan yang menasihati ya. Sudah. Dia siap menerima. Nah, maka kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat tentu merupakan hal yang maklum, yang telah diketahui sikap para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengagungkan, memuliakan Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala marah kepada mereka, mereka sam'an wa ta'ah, mendengar dan taat. Sikap marahnya Nabi bermanfaat. Sikap ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar cincinnya bermanfaat. Saking takutnya dia tidak ingin mengambil cincin yang telah dilemparnya. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada Mu'adz bin Jabal yang terlalu memanjangkan salatnya. Dalam salatul Isya sampai beliau mengatakan afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Apakah engkau juru fitnah wahai Mu'adz? Berkali-kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini kepada Mu'adz. Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Karena beliau mengetahui bahwa nasihat yang seperti itu kepada Mu'adz bermanfaat. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Beliau tidak menyikapi dengan satu sikap kepada setiap yang terjatuh dalam kesalahan yang menyelisih syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun beliau menyikapi dengan sikap yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Lalu kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa fit tamassuk bis sunnah ma yad'u ila ar-rahmah wal 'athf wal lin wat tawadhu'. Dan sikap komitmen terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan mengantarkan seorang pada sifat rahmat, kasih sayang, lemah lembut dan bersikap tawadhu, rendah hati. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak yang mulia ini, al-akhlaqul karimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sikap rahmat, kasih sayang. Nabi alaihi salatu wasallam yang mengatakan laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Bukanlah dari kami orang yang tidak menghormati orang tua dari kami dan tidak menyayangi, tidak bersikap rahmat kepada yang lebih muda di antara kami. Suatu ketika ada seorang badu, Al-Aqra' bin Habis, dia heran melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium anak beliau. Dan juga para sahabat demikian pula mereka kepada anak-anaknya. Maka dia mempertanyakan, atuqabbiluna subyanakum, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Lalu dia menyebutkan, demi Allah saya memiliki 10 orang anak, tidak satu pun yang pernah saya cium, subhanallah, 10 orang anak, tidak satu pun yang pernah saya cium dari mereka. Ma qabbaltu ahdam minhum. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak memiliki sifat rahmat, maka dia tidak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki sifat rahmat, kasih sayang terhadap yang lainnya. Fa bima rahmatin min Allah lintalahum. Di antara yang menunjukkan sifat rahmat adalah berlemah lembut, bersikap hikmah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau seandainya engkau bersikap keras, kasar, maka mereka akan meninggalkanmu, mereka akan berpaling darimu. Maka al-lin, al-hikmah, bersikap hikmah lemah lembut adalah merupakan hal yang sangat dituntut di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati, tawadhu. Ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang itu bersikap tawadhu karena Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukannya. Inna Allah auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafkhar ahadun ala ahad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku agar hendaknya kalian bersikap tawadhu, sehingga seorang tidak berbuat zalim kepada yang lain dan tidak menyombongkan diri di atas yang lain. Dan at-tawadhu adalah merupakan sikap untuk siap menerima kebenaran dan tidak menganggap dirinya lebih daripada yang lain. Lawan dari tawadhu al-kibr, kesombongan. Batarul haq wa ghamtun nas, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka tawadhu tidak demikian, siap untuk menerima kebenaran tatkala ada al-haq yang datang kepadanya, sampai kepadanya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya dia menyelisihinya, maka dia siap menerima sunnah, kembali kepada al-haq. Maka itu inti dari tawadhu, tunduk kepada al-haq. Kalau ada seorang dia rajin ibadah, ya, saking rajinnya dia bangun di malam hari menyebabkan wajahnya pucat pasih, kelihatan bahwa dia ahli ibadah. Tapi tatkala dinasihati terhadap perbuatan bid'ah yang dia lakukan, ya, disampaikan kepada nasihat, ya akhi ini bid'ah, tinggalkan perbuatan ini, jangan kamu melakukannya. Maka dia kelihatan gak pernah marah, dia hanya senyum, ya. Atau misalnya dia jazakallahu khair dan seterusnya, tapi tetap saja dia berada di atas kebatilannya. Perbuatan bid'ah yang dia telah dinasihati untuk meninggalkannya, tetap saja dia lakukan. Meskipun dia kelihatan tersenyum di hadapan orang lain, kelihatan tidak pernah menganggap dirinya lebih dari yang lain, tapi ketika dia menolak kebenaran, itulah yang menunjukkan ada sifat al-kibr, sifat kesombongan pada dirinya, meskipun dia tidak menampakkan di dalam wajahnya, namun dari sikap dia menolak kebenaran, itulah kesombongan sebenarnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Kalaulah dia bersikap tawadhu, maka dia tentu akan menerima al-haq yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laqad kana Nabi sallallahu alaihi wa sallam yumazihu as-sibyan wa yusallimu alaihim wa yasbir ala mukhalafatihim. Di antara yang menunjukkan sikap kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah alaihi salatu wassalam kadang bercanda dengan anak-anak. Anak-anak. Beliau bercanda dengan mereka. Beliau mengucapkan salam kepada mereka. Dan bersabar atas sikap anak-anak yang sering menyelisihi. Ya memang seperti itulah anak-anak. Ya, namanya anak kecil. Tak ada seorang dari kecil langsung beradab. Kalau sholat khusyuk benar sholatnya. Tenang, gak ada gerakan. Itu semua melalui proses. Ya, akal yang masih kurang. Ya, semakin hari semakin bertambah tahun tentu semakin matang. Nah, beda kalau seorang sudah kumisan, sudah jenggotan, masih juga bermain-main ketika sholat. Nah, ini ada kerusakan pada akalnya. Tapi kalau anak-anak seperti itu adalah hal yang wajar. Ya. Namun bukan berarti kemudian tidak diarahkan, tetap diarahkan. Ya. Namun memahami kewajaran anak tersebut. Ya seperti itulah. Keumuman anak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar menghadapi hal-hal yang seperti ini dari anak-anak tersebut. Kama fa'ala fi at-tifli alladhi kana 'indahu ta'irun yusamma an-nughair. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi seorang anak kecil, adiknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang ketika itu dia memiliki seekor burung. Burungnya mati. Burung ini diberi nama An-Nughair. Wa kana yal'abu bihi wa yafrahu bihi. Dan anak ini itu biasa dia bermain dengan burung tersebut. Gembira dengannya. Ka'ada tisbiyan. Seperti kebiasaan anak-anak, ya kan? Maka ya seperti itulah memang kondisi anak-anak. Jangan dipersempit gerakannya. Namun dikontrol. Dikontrol. Ya. Tidak dipersempit yang menyebabkan dia tidak mampu bermain, yang itu menjadi kebiasaan anak-anak. Tidak pula terlalu diberi keleluasaan. Kemana saja dia pergi, gak peduli orang tuanya. Dia gak tahu orang tua, anaknya kemana. Apa yang dilakukan anaknya. Ya. Diberi bahagian dari kebebasan, namun dalam kontrol. Diperhatikan. Apa yang dilakukan oleh anak. Ini bermanfaat apa tidak. Diarahkan. Ya. Kalau ada anak kecil, dia masih kecil tapi ya kebiasaannya melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya, maka segera diarahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya terhadap anak-anak demikianlah sikap beliau. Ya, kadang-kadang Nabi alaihi salatu wasallam ya terhadap cucunya beliau bermain-main. Nah, ketika cucunya hendak lewat Al-Hasan atau Al-Husain, maka beliau menghalanginya, ya. Bermain-main dengan anak kecil. Kadang beliau menggendongnya, mengangkat di bahunya. Namun terkadang ketika beliau melihat bahwa ini tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang anak, maka beliau mengingkari. Ketika cucunya mengambil kurma, yang kurma ini dari sedekah, maka segera ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kah. Nah. Ditegur oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu beliau menerangkan bahwa ini tidak diperbolehkan, tidak halal bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedekah. Bagi ahlul bait, keluarga Nabi alaihi salatu wasallam tidak diperbolehkan. Nah. Umar bin Salamah pada saat dia bermain-main, pada saat dia hendak berada di meja makan, tangannya kesana kemari, maka dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam samillah kul bi yaminik kul mimma yalik, wahai anak kecil sebut nama Allah, yani sebelum makan ucapkan bismillah, makan dengan tangan kananmu, makan dengan yang dekat darimu. Jadi anak tersebut diberi kebebasan namun dengan kontrol, diarahkan. Tatkala anak, ya, yang namanya anak kecil seringkali lupa meskipun sudah seringkali pun disampaikan, makan pakai tangan kiri, diingatkan lagi, enggak boleh pakai tangan kanan, terus diingatkan seperti itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terhadap anak ini, adiknya Anas bin Malik, Abu Umair, famata hadha ta'ir. Burungnya yang biasa dia bermain dengannya mati. Nah, ini juga termasuk dalil yang jadikan hujjah oleh sebagian para ulama bolehnya memelihara burung dengan syarat tentu dia merawatnya dengan baik, memberi makan yang selayaknya. Nah, meninggal burung ini. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yumazihu. Maka Nabi alaihi salat wassalam, ya, mencandai Abu Umair ini. Yaqulu, kata beliau, ya Abu Umair, ma fa'ala nughair. Wahai Abu Umair, apa sih yang dilakukan oleh si burung kecil ini? Ya, burungnya sudah mati. Hadis ini muttafaqun alaih. Wahadhi mulatafatun wa mumazaha. Dan ini adalah merupakan sikap lembut dan disertai candaan. Jadi bercanda satu hal yang diperbolehkan. Bercanda dengan anak-anak, sendagurau dengan anak-anak, selama tidak melampaui batas dan selama keluar dari batas yang disyariatkan, berdusta dan yang lain sebagainya, maka asal hukumnya diperbolehkan. Wa fi yawmin minal ayyam, dan satu hari ata ilaihi al-Hasan ibn Ali wa huwa sajidun yusalli bin nas. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi imam kaum muslimin, mengimami salatnya para sahabat. Ketika itu beliau sujud, tiba-tiba datang Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farakiba alaihi, maka Al-Hasan bin Ali mengendarai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni naik di atas Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, namanya anak kecil, ya. Nah. Fata'akhkhara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sujud. Yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lama sujudnya. Ya, yakni lama bangkitnya beliau dari sujud. Terlambat bangkitnya. Falamma sallama, dan ini tidak diketahui oleh para sahabat. Tatkala beliau selesai, beliau mengucapkan salam, akhbar ashabahu anna ibnahu irtahalahu. Maka beliau memberitakan pada para sahabatnya bahwa tadi anaknya mengendarainya, berada di atasnya. Wa arada ayyada'ahu hatta yaqdiya nahmatah. Dan Nabi SAW sengaja membiarkannya sampai dia puas menyelesaikan keinginannya. Allahumma salli wa sallim alaih. Subhanallah. Al-khuluqul karim. Akhlak yang mulia. Lemah lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kepada anak-anak. Afa yaf'alu ahadun minna hadha? Apakah ada seseorang dari kita yang melakukan perbuatan ini? Ini dalam kondisi sholat. Ya. Kadang-kadang subhanallah yang keluar emosi terhadap anak-anak. Ya. Ngapain ini kok? Ya. Mengganggu, ya. Menghilangkan konsentrasi. Menghilangkan khusyuan. Awas sudah habis sholat, awas. Ya, sudah siap-siap untuk ngasih pelajaran pada anak-anak. Tidak sama sekali. Dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau sujudnya lama. Menyebabkan terlambatnya beliau bangkit dari sujud. Setelah itu beliau memberitakan kepada para sahabat sebab mengapa beliau terlalu lama sujudnya. Ternyata karena Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu mengendarai beliau alaihi salatu wassalam. Berarti kejadiannya di mana ini? Di masjid. Salatul jamaah. Salatul jamaah. Nah. Namun tidak ada riwayat dengan kondisi seperti ini. Tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang melarang anak kecil untuk masuk ke dalam masjid. Ya. Dalam keadaan ya mereka juga bersama anak-anak ketika itu. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggendong cucunya, Umamah, di dalam salat. Dalam keadaan berdiri beliau menggendongnya, ruku beliau masih menggendongnya. Nanti pada saat akan sujud baru beliau meletakkannya. Sebagai bentuk rahmah kasih sayang beliau kepada anak-anak. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ada hadis yang diriwayatkan, jannibu masajidakum sibyanakum. Jauhkan masjid-masjid kalian dari anak-anak kalian. Hadis palsu. Hadis maudhu'. Tidak ada hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang anak-anak. Cuma diarahkan, ya. Diarahkan tentunya. Ya, berusaha untuk diarahkan sehingga mereka pun mempelajari cara sholat, melihat kebaikan yang ada di masjid, dan mereka pun tidak mengganggu aktivitas orang-orang yang sholat. Nah, karena ada sebagian masjid, ya, itu karena sudah melihat anak-anak setiap saat ribut, tapi mereka tidak mengarahkan. Sudah langsung diperingatkan. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, gak ada yang boleh membawa anaknya ke masjid. Sunnah dari mana ini? Nah. Tidak mengapa, tapi diarahkan. Diarahkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah sholat, beliau mendengarkan tangisan anak. Ya. Tangisan anak. Sehingga beliau mempercepat sholatnya karena khawatir, ya, jangan sampai ibunya merasa kasihan kepada anaknya tersebut. Menunjukkan bahwa mereka membawa anak-anak ke masjid itu, ya, hanya diarahkan. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, demikian mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu in fa'alahu fasawfa yantaqiduhu unasun katsirun. Kalau seandainya ada orang sekarang ini yang melakukan ini, perbuatan seperti yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah akan dibantah oleh sekian banyak orang. Kamu enggak memperhatikan maslahat umum, ya. Hanya lihat diri sendiri dan seterusnya, ya kan? Nah. Lakin fa'alahu Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Talattufan bis-sibyan wa irdaan lahum. Sebagai bentuk kasih sayang kepada anak-anak dan menjadikan mereka senang. Katsirun minna la yatalattafu bis-sibyan wa la yarhamuhum. Namun banyak dari kita yang tidak berlemah lembut kepada anak-anak. Tidak bersikap rahmat kepada mereka. Ya, bal yasjuruhum, bahkan hardikan. Semestinya kan diarahkan. Ya. Mana terjadi kesalahan anak sudah masuk ke masjid ribut, diangkat dilempar keluar. Diangkat, pulang kamu, lempar keluar. Memang anak ini dikenal kenakalannya begini-begini. Subhanallah. Ya. Apalagi kadang-kadang hal yang seperti ini itu berdampak kepada orang tuanya. Kok anak saya dibeginikan? Ya. Ya, semoga saja tidak terjadi pertempuran di atasnya. Cukup di kalangan anak-anak saja. Ya, harus saling mengerti, saling memahami. Ya, seperti itulah anak-anak. Diarahkan kepada kebaikan. Ya, sabar menghadapi kondisi anak tersebut. Hatta lo dakhala as-sabi al-majlis ala akmali adabin intaharahu. Bahkan ada, kata beliau, ada sebahagian, kalau seorang anak itu sudah masuk ke dalam majlis dengan adab yang sangat sempurna, jaga adab, diam dan seterusnya, masih juga dihardik gitu. Ya, dihardik dengan suara yang keras. Waqala, dan dikatakan padanya, idhhab ila ahlik, ayo pulang kamu, pulang ke rumah, au ma asbah dzalik, atau yang semisalnya. Wa idza qila lahu fi dzalik qala akhsha an yadruba 'ala ar-rijali wa yal'ab. Tatkala dikatakan kepadanya, mengapa engkau melakukan hal seperti itu, kok disuruh pulang, biarkan dia mendengarkan kebaikan, ya, hadir mendengarkan kajian, mungkin itu akan beri pengaruh baginya. Maka dia mengatakan, akhsha an yadruba 'ala ar-rijali wa yal'ab, saya khawatir jangan sampai dia melangkahi yang lain. Nah, ini dia berbuat tidak sepantasnya kepada orang lain dan bermain-main. Kata beliau, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang terbaik bagi yang mengharapkan Allah, bertemu Allah dan hari akhir, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang banyak. Nah, alangkah butuhnya kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat pentingnya kita untuk menyikapi anak-anak sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi mereka. Ya, dengan lemah lembut. Namun sekali lagi, setiap anak tentu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun secara umum, ya, sifat anak-anak itu bermain. Kadang-kadang mereka melakukan sesuatu yang memudaratkan, ya, karena dia tidak, akalnya enggak sampai ke situ. Pemahaman anak itu simple, ya. Taunya ini menertawakan, taunya ini adalah hal yang sifatnya permainan, dia tidak mengetahui akibatnya, bahwa ini berbahaya. Tidak tahu anak-anak tersebut. Nah, sehingga terkadang mereka melakukan sesuatu yang menurut kita, oh, ini sangat berbahaya sekali. Nah, maka diarahkan, jangan dijatuhkan anak tersebut. Dianggap kamu begini dan seterusnya. Ya, karena ya seperti itulah, anak-anak belum sempurna, akalnya belum sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan belum menetapkan mereka sebagai mukallaf yang dihisab setiap perbuatan yang dia lakukan. Tidak sama sekali. Ketika dia berbuat kesalahan, Allah Azza wa Jalla tidak menganggap dia melakukan perbuatan dosa. Namun sebaliknya, ketika dia berbuat kebaikan, tercatat. Walhasil, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sangat butuhnya kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agar kemudian kita memiliki sifat rahmah, ya, sifat kasih sayang terkhusus kepada anak-anak, orang-orang yang lebih muda dari kita. Fatamassuku bisunnah lahu atharun jalilatun hamidah. Maka komitmen dengan sunnah itu akan memberikan pengaruh yang sangat mulia dan sangat terpuji. Walakinna hadza yatatallabul ilma bis sunnah. Akan tetapi untuk komitmen dengan sunnah, maka dibutuhkan ilmu, pengetahuan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ya, seorang harus belajar. Belajar mendalami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya semangat saja. Semangat yang tidak ada wujud nyatanya. Oh, saya cinta kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak mau belajar. Ya. Malas dalam menuntut ilmu. Untuk hadir di pengajian Senin Kamis. Ya, kalau Senin Kamis. Kalau Senin saja. Kamisnya enggak. Ya, kalau Senin saja. Kalau enggak sama sekali. Nah, tapi ngaku sunni salafi, ya, mengaku sebagai ahlus sunnah, padahal ciri ahlus sunnah itu memiliki ciri yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ahlul bid'ah tidak demikian. Ahlus sunnah cinta kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali dia mengetahui ada sunnah, maka dia berusaha untuk menghidupkan, mengamalkannya. Dan semangat dalam talabul ilm, semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam belajar, berusaha memahami sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dahulu. Jangan dikira mereka itu bukan orang-orang yang sibuk. Mereka sibuk mencari pekerjaan, mereka sibuk mencari ma'isyah untuk kebutuhan diri mereka dan keluarga mereka, rumah tangga mereka. Namun itu tidak menghalangi mereka dari talabul ilm, dari menuntut ilmu. Tidak menghalangi. Kenapa? Karena mereka benar-benar mengetahui bahwa mereka sangat butuh kepada ilmu itu. Mereka sangat membutuhkan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya dengan selain ahlu sunnah. Ya, maunya yang agama itu yang, ya, yang instan-instan saja, yang santai-santai saja. Ya, yang tidak membutuhkan seseorang harus memeras otaknya. Gimana itu? Ya, kalau ada acara ya sudah, acara. Ada acara maulid, bikin acara maulid. Ada Isra Mi'raj, bikin acara Isra Mi'raj. Panggil ustaz-ustaz yang paling jago untuk membuat orang tertawa, paling lucu. Itu yang diundang. Semakin lucu semakin mahal bayarannya. Ya. Kenapa enggak undang Jojon kalian? Nah. Ya, untuk ngelawak. Allahul musta'an. Seakan-akan agama itu bermain-main gitu loh. Seakan-akan yang namanya pengajian itu duduk bersantai ria, ya. Enggak pegang tulisan, enggak ada buku tulis, enggak ada pulpen. Sekedar santai, masing-masing duduk di pinggir, di dinding sambil bersandar, ya. Kemudian ustadznya sudah mulai acting. Ya. Membuat kalimat-kalimat yang membuat orang tertawa. Ya. Tertawa ya sudah, itulah senang. Nah, selesai pengajian, sudah makan-makan. Keluar, gimana komentar? Wah, Masya Allah, ustadznya lucu sekali. Ustadznya lucu sekali. Itulah kesimpulannya. Seakan-akan Islam itu seperti itu keadaannya. Gak mau seorang itu memeras sedikit otaknya untuk memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Bagi dia pusing. Ya, dengarkan hadis, aduh. Sudahlah, enggak pengen yang seperti itu. Dengar hadis Rasulullah, dengar ayat, dengar hadis, enggak mau. Maunya yang sudah, yang instan saja. Apa yang diamalkan, yang sudah menjadi tradisi satu daerah, sudah itulah yang kita amalkan. Jangan, sudah jangan bikin masalah. Jadi gak mau melakukan perubahan ke arah yang baik. Ahlus sunnah tidak demikian. Ya. Salah satu ciri yang nampak dari ahlus sunnah, semangat menuntut ilmu, semangat belajar. Jangan membiasakan diri, ya, bodoh terus gitu. Nah, jadi penyemangat saja, ya, jadi supporter yang memberi semangat, tapi dia sendiri ya masih seperti itu juga kondisinya. Seorang harus berusaha, ya. Berusaha bukan hanya sebagai pendengar yang selalu menerima ilmu, usahakan untuk terus meningkat. Ya. Mungkin suatu saat Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan, subhanallah, mengajarkan ilmu. Yang sebelumnya dia belajar, mulai dia berusaha mengajarkan kepada yang lain, meskipun kepada keluarganya. Ya. Dan itu bukanlah suatu hal yang mustahil. Masya Allah, kita melihat Ahlus Sunnah, ya, mereka fokus perhatian kepada hal yang seperti ini. Menuntut ilmu, sabar dalam talabul ilm, sabar belajar sesuai masing-masing dengan kemampuannya. Yang ini belajar bahasa Arab, ini belajar nahwu, ini belajar sharaf, yang ini belajar tauhid, ada lagi yang mempelajari fiqih, usulul fiqih, tafsir, mustalahul hadith, dan seterusnya, masing-masing dengan kemampuan. Suatu saat nanti mereka, alhamdulillah, tuh bisa mengajar. Meskipun yang diajar anak-anak dulu misalnya. Tapi keinginan untuk terus meningkat, semakin menambah wawasan itu sangat kuat dalam dirinya. Maka seorang ahlu sunnah harus selalu berkembang. Ya. Dia harus berusaha untuk menjadikan hari berikutnya lebih baik dari yang sebelumnya. Dan ini tidak akan kita dapatkan kecuali pada ahlus sunnah. Ya. Kita tidak mendapatkan kecuali pada ahlus sunnah. Hari ini dia baru menghafal satu hadis misalnya. Hari berikutnya nambah lagi. Hari berikutnya nambah lagi. Dia senang kalau ada tambahan faedah. Dalam sehari mendapatkan 1-2 faedah. Masya Allah, setahun 360 sekian faedah. Itu kalau setiap hari 1 faedah. Sehingga seorang terus berkembang. Ya. Maka ahlus sunnah adalah seorang yang selalu berusaha memerangi kejahilan pada dirinya, mengeluarkan diri dari kejahilan menuju kepada ilmu. Karena jahil, sebagaimana kita terangkan, daun qatil, penyakit yang membunuh pemiliknya. Maka harus segera disembuhkan dengan kitabullah, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Belajar. Belajar, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah dahulu sebagian ikhwan kita, subhanallah, sangat terbatas orang yang bisa mengajar. Sekarang masya Allah, yang ini mengajar nahwu, yang ini apa yang dia miliki, dia bisa ajarkan kepada yang lain. Demikian pula bagi ikhwan yang mereka punya kesibukan, yang ini punya bisnis, yang ini punya pekerjaan, sisihkan waktu untuk belajar. Sisihkan waktu untuk belajar, karena belajar itu tidak ada batas usia. Meskipun seorang yang sudah tua, kapan dia masih punya kemampuan untuk mentransfer ilmu, silakan dia belajar. Dan itu kebaikan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik dari kalian yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ini harus kita tanamkan pada diri kita. Semangat mempelajari Quran dan Sunnah. Dan yakini bahwa wallah itu jauh lebih baik dari apa yang kita kumpulkan dari harta. Mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih baik dari jabatan yang tinggi yang dimiliki oleh seorang di dunia ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang terbaik dari kalian yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Bukan yang terbaik itu seorang presiden, bukan yang terbaik itu seorang bisnismen, seorang jutawan, pemilioner dan seterusnya. Namun seorang yang belajar Al-Quran, dia menyabarkan dirinya, duduk, belajar. Mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi SAW, dan segala hal yang melengkapinya. Dari ilmu-ilmu alat, dia belajar, sabar. Ya. Siapa yang sabar, maka dia akan cepat sekali menuai hasilnya. Akan cepat sekali. Bandingkan dengan seorang yang tidak punya kesabaran. Sebulan, aduh capek belajar. Ya. Capek menghafal, capek ini menghafal ini dan itu seterusnya, hilang. Nanti berikutnya muncul lagi, mulai lagi dari awal. Tapi seorang kalau bersabar, mulai dari awal terus dia belajar, itu akan meningkat terus. Akan meningkat. Dan tidak terasa. 5 tahun dia berkembang, masya Allah. Ya, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Jangan dikira seorang yang punya aktivitas pekerjaan setiap hari nggak bisa belajar, masya Allah. Sebagian ikhwan kita, ya, menyisihkan waktunya untuk belajar. Apakah dia privat kepada sebagian ikhwan, belajar privat, akhirnya dia mendapatkan faedah dan dia bisa memiliki wawasan ilmu yang masya Allah luas, yang tidak dimiliki oleh mereka yang bukan dari ahlus sunnah. Ya. Kalau yang bukan dari ahlus sunnah itu dai-dainya instan. Pengkaderan dai sebulan, kader sebulan. Sebulan sudah jadi ustaz semua. Keluar jadi ustaz semua. Yang kalau dibandingkan dengan ilmu antum, antum wallahi jauh lebih baik. Nah, tapi ini karena dia punya kepandaian retorika, kepandaian khutbah. Karena yang dipelajari itu bagaimana cara berpidato, bagaimana cara berkhutbah, apa yang harus dilakukan, ucapan, bagaimana caranya mengolah kata-kata dan seterusnya. Itu yang menjadi perhatian mereka. Sehingga kalau seorang sudah pandai berbicara, ya sudah, ustadz itu. Ustadz. Nah, baca kitab gak bisa sama sekali. Nah, menyentuh kitab nahwu takut. Menyentuh kitab sharaf takut. Katanya kalau belajar sharaf bisa bikin saraf. Ya, takut dia. Padahal ustadz. Nah. Subhanallah. Ya, seorang yang pernah mengikuti jamaatut tabligh, jamaatut tabligh, ya. Betul-betul seperti namanya, tabligh membuat orang bodoh. Ya. 5 tahun, 10 tahun ikut tabligh, keluar seperti itu, enggak ada perubahan dalam hal ilmu, enggak ada perubahan. Kalau ilmunya bertambah, pasti bukan dari tabligh. Pasti bukan dari tabligh. Dari yang lain. Kalau yang dari tabligh yang bertambah itu ya, bid'ahnya. Naam. Ya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kenapa? Ilmu tidak diajarkan. Apa yang sudah menjadi rutinitas yang diajarkan oleh Muhammad Yusuf Kandahlawi, maka dia sudah itu saja yang diamalkan. Ya. Tidak terfikirkan oleh dia, ini sunnah enggak? Apakah ini diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ahlus sunnah tidak demikian, kritis. Setiap ada amalan, ya, maka dia selalu menyesuaikan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ahlu sunnah terbuka. Bahkan di antara ikhwan sendiri, kadang-kadang ini mengamalkan sesuatu kita belum tahu, ini benar apa enggak, ya kan? Kita datangi, kita pertanyakan, apa dalil antum mengamalkan ini? Kan gitu. Kalau enggak ada ya jangan, tinggalkan perbuatan itu. Tapi kalau antum punya dalil, alhamdulillah saya dapat faedah. Ternyata ini amalan sunnah, wah, ana belum tahu. Jadi ahlu sunnah terus berkembang ilmunya. Semakin luas wawasannya. Nah. Maka kata beliau, ahlu sunnah membutuhkan ilmu yang dengannya dia komitmen dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada ahuthu ikhwani talabatul ilm. Oleh karena itu aku menganjurkan saudara-saudaraku para penuntut ilmu, ay yajtahidu fi ma'rifati sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya mereka bersungguh-sungguh dalam mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yatamakkanu minal amali biha. Agar kemudian mereka mampu untuk mengamalkannya. Wa minad da'wati ilaiha, dan mendakwahkannya. Fa inna dzalika khairun wa abqa. Yang demikian lebih baik dan lebih kekal. Ya, sebab dengan tamassuk bisunnah akan mengantarkan seorang kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirah. Wa fi athna'i kalami dzakartu anna at-tamassuka bisunnah yastalzimu karahatal bid'ah wa tardaha wal ibtida'a anha. Dan pada sela-sela pembicaraanku, kata beliau, saya telah menyebutkan bahwa komitmen dengan sunnah itu menyebabkan seorang membenci bid'ah. Sehingga dia membuang bid'ah tersebut, mengusirnya, menjauhkan diri darinya. Wa bihadhil munasabah, maka pada kesempatan ini, wa nahnu al-ana fi syahri haram, fi syahrin haram, syahri Rajab, dan sekarang ini, yakni pada saat beliau menyampaikan ceramahnya, kita sekarang sedang berada di bulan haram, yaitu bulan Rajab. Bulan haram yaitu bulan Rajab. Katabtu ma tayassara bin nisbati lima yuqal au yuf'al fi hadha syahr. Maka di sini saya menulis. Di sini saya menulis tulisan yang ringan yang hubungannya dengan hal-hal yang diucapkan atau hal-hal yang diperbuat yang kaitannya dengan bulan ini, yaitu bulan Rajab. Uhibbu an aqra'ahu 'alaikum la'alla Allah an yanfa'a bih. Aku ingin membacakannya kepada kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dengannya. Kata beliau, syahrul Rajab ahadul ashhuril hurum al-arba'ah. Bulan Rajab merupakan salah satu dari bulan-bulan haram yang empat. Dan itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna iddata syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan dalam setahun di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Dan itulah yang disebutkan dalam kitabullah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Jadi ketetapan 12 bulan ini semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ya, perhitungan berdasarkan bulan, bukan berdasarkan matahari seperti yang dilakukan oleh ahlul kitab. Nah, di antaranya 4 bulan yang haram, wahia Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, thalathatun mutawaliyah, ini berturut-turut 3 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram, ini 3 bulan disebut bulan-bulan haram. Wa Rajabun al-fardu baina Jumada wa Sya'ban, dan yang satunya bulan Rajab. Bulan Rajab ini berdiri sendiri, berada di antara Jumada Tsaniyah dengan bulan Sya'ban. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Bakrah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada Hajjatul Wada', beliau mengatakan, "Inna az-zamana qad istadar ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 shahra minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab mudar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya waktu itu berputar. Ya, seperti keadaannya pada semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram dan Rajab Mudhar. Maksudnya bulan Rajab. Adapun penyebutan Mudhar, ada kabilah. Kabilah, salah satu kabilah yang disebut kabilah Mudhar. Disandarkan Rajab kepada Mudhar, ya, kata para ulama, disebabkan karena kabilah Mudhar ini dikenal sebagai kabilah yang paling memuliakan bulan Rajab, yang paling menjaga tentang kehormatan bulan Rajab. Sehingga Rajab ini sering dinisbatkan kepada Mudhar, wa Rajab Mudhar, yang terletak di antara Jumada dan bulan Sya'ban. Walihadihil arba'ati khasa'isu ma'lumatun tashtariku fiha la yanfaridu biha Rajab. Maka 4 bulan ini memiliki beberapa keistimewaan yang telah diketahui yang setiap bulan tersebut memiliki keistimewaan yang sama. Bukan hanya terkhusus pada bulan Rajab saja, tapi secara umum. Secara umum, 4 bulan haram memiliki beberapa keistimewaan. Yang hukumnya sama. Baik itu Rajab, demikian pula 3 bulan yang lainnya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Wa qad ikhtalafal ulama, para ulama berselisih, ayyul arba'ati afdal, yang manakah dari 4 bulan haram ini yang lebih afdal, yang lebih utama. Faqala ba'du syafi'iyah, ada sebahagian syafi'iyah mengatakan Rajab, bahwa bulan Rajab bulan yang paling afdal. Wa dha'afahu an-Nawawi wa ghairuh, akan tetapi an-Nawawi melemahkan pendapat ini, an-Nawawi dan yang lainnya. Ada yang mengatakan yang paling afdal bulan Muharram. Dan itu disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Wa rajjahahu Nawawi. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Nawawi. Ada lagi yang mengatakan Dzulhijjah lebih afdal dari 4 bulan yang lainnya. Dari 3 bulan yang lainnya. Wa ruwiya an Sa'id ibn Jubair wa ghairihi wa huwa adhar. Dan ini diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dan yang lainnya. Dan inilah yang lebih nampak. Ini yang lebih nampak. Yani yang dikuatkan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Hakadha qala fil lata'if. Demikianlah yang disebutkan dalam kitab Al-Lata'if. Lata'if Al-Ma'arif. Lata'if Al-Ma'arif ini kitab karya Al-Hafidh Ibn Rajab. Yang di dalamnya, ini kitab yang bagus sekali. Sebab di dalamnya beliau rahimahullahu ta'ala menerangkan tentang musim-musim yang ada dalam setahun. Bulan Muharram, apa amalan-amalan di bulan Muharram, apa hal-hal yang harus dijauhi, apa bid'ah-bid'ah yang terjadi pada bulan Muharram, amalan yang yang tidak disyariatkan, yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, itu beliau bahas. Kemudian bulan berikutnya dan seterusnya. Selama 12 bulan dari bulan-bulan Hijriyah, beliau terangkan apa keutamaannya, apa pelanggaran-pelanggarannya, apa yang harus dijauhi, apa yang menjadi keyakinan kaum jahiliyah dan seterusnya. Ini kitab yang sangat bagus sekali. Lata'if al-Ma'arif fima limawasimil am minal wada'if. Ini kitab karya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Qultu wa huwa as-sawab. Kata Ibn Uthaymin, ini yang benar. Bahwa Dzulhijjah itu bulan yang paling afdal dibandingkan bulan-bulan haram yang lain. Lianna Dzulhijjah ijtama'a fihi maziyatan, sebab bulan Dzulhijjah terkumpul padanya dua keistimewaan. Yang pertama, annahu min ashhuril hajj. Yang pertama, bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan haji, di mana kaum muslimin menunaikan haji pada tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarwiyah. Kemudian tanggal 9, kemudian tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Ini 6 hari adalah merupakan haji al-akbar. Wa fihi yaumul hajji al-akbar. Dan pada bulan Dzulhijjah itu terdapat haji akbar. Dan di sana terdapat hari Arafah, hari terbaik. Wa annahu minal ashhuril hurum. Dan bulan ini termasuk di antara bulan-bulan haram. Jadi dua keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Dzulhijjah. Yang pertama dia bulan haram, kemudian yang kedua di sana ada syiar menunaikan ibadah haji. Di sana ada hari Arafah, hari yang terbaik di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi ma'asyara ikhwan rahimakumullah, ini yang sahih dalam hal ini kata beliau. Yang rajih bahwa bulan Dzulhijjah itu lebih utama dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Sampai di sini insyaAllah. Semoga beri manfaat kepada kita sekalian. Afan, ana mau tanya, apakah benar bahwa itikaf hanya pada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la itikafa illa fil masajidil thalatha. Tidak ada i'tikaf kecuali pada 3 masjid. Para ulama berselisih dalam menerangkan tentang kedudukan hadis ini. Ya, yang zahir wallahu ta'ala alam, hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif.

dicurigai, meskipun pada awalnya mungkin seorang akan dituduh dengan berbagai macam tuduhan, ya. Subhanallah, sabar. Dan telah bersabar sebagian ikhwan kita, mereka berada di daerah-daerah yang sebelumnya mendapatkan perlawanan dari warga. Karena warga curiga, ini apa ini? Pemahaman apa ini? Tapi berjalan dengan waktu, ya, ikhwan-ikhwan bersabar, lama kelamaan mereka akrab dengan sunnah. Oh, ternyata mereka ini enggak macam-macam. Oh, ternyata mereka ini bukan bagian dari yang suka ngebom sana, ngebom sini. Ya. Kepentingan mereka adalah ilmu, mengajarkan ilmu, memberi kebaikan kepada umat. Alhamdulillah. Jadi semua dimulai dengan hal-hal yang sifatnya aneh di tengah masyarakat, namun hidupkan, tetap hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda pernah mendengar memakai songkok itu bid'ah? Apakah pernyataan ini benar? Mengapa kita memakainya? Kalau ada songkok hitam di sini sekarang saya pengen pakai itu. Nah, pakai songkok, pakai kopiah, ya, bukanlah satu hal yang bid'ah. Bahkan menutup kepala secara umum itu kebiasaan kaum muslimin dari zaman salaf. Itu kebiasaan kaum muslimin menutup kepalanya. Ya, setiap dari satu dari setiap masa ke masa mereka terbiasa menutup kepala dengan perbedaan yang ada di setiap daerah. Ya, perbedaan yang ada di setiap daerah. Tidak mengapa pakai kopiah yang disebut songkok nasional. Tidak mengapa. Ya, silahkan. Bukan suatu hal yang terlarang, bukan juga merupakan hal yang bid'ah. Naam, atau memakai jenis yang lain, silahkan. Tidak jadi masalah. Nah, apakah dapat diniatkan untuk mengikuti sunnah ketika kita memakai sorban, jubah, gamis, koko, sarung dan songkok? Yang dimaksud seorang asalnya memakai pakaian yang masyhur di negerinya, di daerahnya. Jangan membuat sebuah pakaian yang nyeleneh, yang berbeda dari yang menjadi kebiasaan sebuah masyarakat. Kecuali apabila pada pakaian-pakaian tersebut ada hal-hal yang menyelisihi syariat. Ada hal-hal yang menyelisihi syariat. Maka seorang tetap memakai pakaian yang menunjukkan bahwa dia muslim tentunya. Ya, bukan seperti pemahaman sebagian. Dia tidak ingin tampil beda. Dia tidak ingin menunjukkan dirinya sebagai seorang muslim. Akhirnya bergaya seperti gaya orang-orang preman. Ya, dia bergaya seperti gaya preman. Dia enggak mau menaikkan kakinya dengan alasan enggak mau tampil beda. Akhirnya isbal. Ya. Kemudian pakaiannya masya Allah juga pakaian seperti yang dikenakan oleh orang umum, pakai baju kaos, pakai jeans ketat dan yang semisalnya. Ya. Kemudian tidak ingin memakai kopiah, tidak ingin menutup kepala dengan alasan bahwa enggak mau tampil beda. Akhirnya dia enggak nampak seperti seorang muslim. Ini juga keterlaluan, tidak benar yang demikian. Ya. Jadikan pakaian tersebut pakaian yang menunjukkan bahwa kita adalah seorang muslim. Kaum muslimin harus merasa mulia dengan penampilannya sebagai seorang muslim. Yang ketika dia berjalan, dia dikenal sebagai seorang muslim. Dia dikenal sebagai seorang muslim. Dan alhamdulillah di negeri kita ini pakaian-pakaian muslimin banyak sekali. Apakah seorang pakai baju koko? Silahkan pakai baju koko, pakai sarung, ya, atau dia pakai jubah, atau dia memakai gamis, silahkan, ya. Dan itu pakaian yang masyhur, artinya pakaian yang sudah dikenal di masyarakat kaum muslimin, yang seorang kalau makainya mereka mengetahui bahwa ini muslim di negeri kita. Seorang harus bangga dengan keislamannya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, tatkala beliau menerangkan tentang pentingnya seorang muslim ketika dia berpakaian menunjukkan bahwa dia muslim. Dia dikenal sebagai muslim. Sampai kata beliau, seorang muslim itu yang menunjukkan sikap tamayuznya dia dalam berpakaian, dia nampak sebagai seorang muslim. Pada saat dia diangkat dengan helikopter, kata beliau. Lalu kemudian diturunkan di kerumunan orang-orang kafir. Lalu kemudian kita melihat, kita bisa membedakan. Oh, itu muslim, yang lainnya kafir semua. Bisa dibedakan. Jadi bukan yang dimaksud ada jenis-jenis pakaian tertentu yang menunjukkan bahwa ini jenis kelompok tertentu. Ya, bukan itu yang dimaksud. Karena ada sebagian kelompok biasanya dari kalangan tarekat sufi ya, itu dikenal dengan jenis-jenis cara berpakaian tertentu. Misalnya kalau pakai sorban, semua sorban hijau misalnya. Ya. Kalau dari kelompok ini semua rambutnya panjang, semua pakai sorban, semuanya pirang. Ya. Semua modelnya sama semua. Dan menganggap bahwa itu dari sunnah, harus sama semua. Tidak juga demikian. Ya. Yang jelas seorang berpenampilan sebagai seorang muslim dan dia menampakkan diri sebagai seorang muslim dengan penampilannya tersebut, dia bangga dengan itu sehingga dia bisa menyebarkan Islamnya, mengucapkan salam kepada sesama kaum muslimin, dan dia dikenal sebagai seorang muslim. Wallahu ta'ala misal. Bagaimana mendakwahi dan menyikapi orang tua yang sudah taklid bahkan berbaiat batil terhadap guru-gurunya? Nasihati dengan cara yang baik. Jangan dibentak-bentak orang tua. Jangan dibilang mubtadi, jangan dibilang kafir. Ya, nasihati dengan cara yang baik. Hari ini enggak mempan, ya besok lagi ya. Ada situasi-situasi memungkinkan untuk kita susupkan, sampaikan nasihat, masukkan ya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghadapi ayahnya si pembuat patung. Pembuat patung. Tapi lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam dalam menyampaikan nasihatnya kepada orang tuanya, lembut sekali. Ya abati, wahai ayahku dan seterusnya seperti itu. Nasihati, yang namanya orang tua, ya hubungan kedekatan dengan anak sangat dekat sekali. Kewajiban anak tetap berbakti kepada orang tua meskipun orang tua itu kafir. Apalagi kalau hanya seorang tua tersebut terjatuh ke dalam bid'ah. Ya, maka nasihati pada momen-momen yang memungkinkan bagi dia untuk menyampaikan nasihat. Sampai sini insyaallah semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.